con lâm bông bis bolu bis con tôi Paris rất cả san nè sa ikuis bis bolu bis con tôi Paris Tamara mati mulia, Siti lunga pasar, babi mati Semar mendeng. Doremi sholat jenang tempe narasane tindak teng Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut, siap pasukan boleh ikut, bawa kipas ke tangan dia, jangan lupa minum air. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung seneng-seneng kabeh nggawa gitar joget nang kono Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar kencang dia, jangan lupa minum anggur. Tanjung Tanjung Perak. aku cinta atau cinta, aku cinta kamu, aku tresno siramu. Allah kulo tres an ono tresno, mus kepada tresno raono wanita liya. Selamat

Sekedar sekan nanginya jangan dadaku, rasane maklong lego atiku, wes rada titup jantungku, saiki wes mari kangenku, rasane hehehe, yo maklong, rasane kepiye? Plong plong plong. Rasane koyo ketiban daru, lintang kamulyan nibani dadaku, sing lali wis seling karo aku, gelem mulai gelem bali karo aku. Janur gunung rasane gumun setahun, ora rugi rino wengi nggon kunyuwun, matur nuwun pancen kuwi sing tak suwun, rasane yo maklong, rasane plong plong plong. Rasane jeruk dadaku, rasane maklong lego atiku, wes ora nyut-nyut cirangku, saiki aku wes ora ngeluh. Plong rasane jeruk dadaku, rasane maklong lego atiku, wes rada didup jantungku, saiki wes mari kangen. Rasane hehehe, yo maklong, rasane kepiye, plong plong plong. Rasane koyo ketiban daru, lintang kamulyan nibani dadaku, sing lali wes eling karo aku, gelem mulai gelem bali karo aku. Janur gunung rasane gumun setahun, ora rugi rino wengi nggon kunyuwun, matur nuwun pancen kuwi sing tak suwun, rasane plong plong plong. Rasane yo maklong, rasane kepiye, yo maklong. Sutradara sandiwara cinta. petok sedino neng sirah liyer. Dios.